Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Halaman 109 di silsilah Rasail masuk ke al-mahabbah ar-rabi'ah. Nah, mic-nya di siapa? Ayo Pak ya, kasih si RFP. Al-Mahabbah Ar-Rabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wal-Mahabbatu Ar-Rabi'atu hubbu ahli tauhidi wa bughdu ahli syirki, wa hiya awthaqu 'ala al-imani وأعظم ما يعبد به العبد رب وأعظم ما يعبد به العبد وأعظم ما يعبد به العبد ربه شرح. نعم. ثم قال الشارح شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى, المحبة الرابعة محبة أولياء الله وبغض أعداء الله, فهذه هي الموالاة في الله والمعادات في الله, فيحب أهل التوحيد ويبغض أهل الشرك, هذا أوثق عرى الإيمان, وهذا هو الحب في الله والبغض في الله, هذا هو الولاء والبراء, وهذا من أصعب الأمور على الإنسان, فإن كان يحب أهل التوحيد ويواليهم ويبغض أهل الشرك ويعاديهم, فهذه علامة الإيمان الراسخ. طيب. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan al-mahabbah yang keempat yaitu hubbu ahli tauhid wa bughdu ahli syirk, yaitu kecintaan terhadap ahli tauhid dan memendam kebencian terhadap pelaku kesyirikan. Wa hiya awsaqu urul iman, inilah tali iman yang paling kuat. Wa a'dhamu ma ya'budu bihi al-'abdu rabbah, dan ini adalah bentuk ibadah teragung yang seorang hamba beribadah kepada Rabb-nya. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan al-mahabbatu ar-rabi'atu mahabbatu awliya'illahi wa bughdu a'da'illah, cinta kepada para waliullah dan benci terhadap musuh-musuh Allah. Fahadihi hiyal muwalatu fillahi wal mu'adatu fillah, inilah loyalitas karena Allah, saling bermusuhan karena Allah. Seorang yang beriman harus memegang prinsip ini, al-wala wal bara. Dia kedepankan ya loyalitasnya itu karena Allah terhadap ahli tauhid. Dan siapa saja yang berada di barisan tauhid, walaupun ahli tauhid adalah orang yang tidak dia sukai, beda komunitas dengan dia, beda suku dengan dia, beda ras dengan dia, selama dia di barisan tauhid harus dia berwala kepadanya. Apa maksudnya berwala? Berloyalitas. Ya. Dan juga membenci ahlu syirk. Membenci orang-orang kafir, walaupun orang-orang kafir tersebut adalah kerabat dia yang paling dekat. Dan Allah nafikan, nyatakan Allah kemustahilan adanya orang yang beriman ternyata mencintai, berkasih sayang terhadap orang-orang kafir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah, Wahai Nabi, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya, hari kiamat ternyata dia menjalin kasih sayang cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, itu orang-orang kafir. Ya, wa yuhibbu ahla tauhid wa yubghidu ahla syirk. Ini orang-orang yang beriman ini. Mencintai ahli tauhid dan membenci ahli syirik. Hada awsaqu ural iman. Inilah tali iman yang paling kuat. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah wal muwalatu fillah wal mu'adatu fillah. Tali iman yang paling kuat, cinta benci karena Allah. Loyalitas bermusuhan karena Allah, bukan karena komunitas. Komunitas pengajian dibangun al-wala di situ, subhanallah. Ini ya salah, ini berarti tauhid dasarnya belum nyampe. Ya, dan fenomena yang terjadi di lapangan kita dapati sebagian ikhwan ya, mereka memupuk loyalitas al-wala dan barok dibangun bukan di atas tauhid, tapi dibangun di atas semangat hizbiyah, mazmumah, ya, khas ahli bid'ah. Ya, siapa yang sesama ngaji di radio dakwah dia sama, TV dakwah dia sama, grup ustadz dia sama, dia berwala. Nah, beda pengajian dia berbarok. Ini nyata ini. Ngucapin salam ya, nyebut akhi, ikhwan kita, itu ke sesama pengajian. Kalau beda pengajian bukan ikhwan kita, apa akhwat. Nah, ini wujud dari al-wala wal-barok yang salah. Berangkat dari situ. Ya, Allah musta'an. Oh, jangan ini, dia enggak suka sama radio dakwah kita. Loh, sejak kapan cinta dibangun di atas kecintaan terhadap radio dakwah? Hah? Terhadap syekh. Ya. Sejak kapan? Oh, dia mentahdir syekh kita. Memangnya syekh kita itu bagian dari usul. Memangnya seperti yang dikatakan oleh para ulama, siapa yang membenci Syafi'i, membenci Imam Ahmad, maka dia ahlu bid'ah. Kan syekh kita belum nyampe ke situ. Apalagi ustaz kita belum nyampe ke situ. Ya, gak ada nas dari a'imah apalagi. Maka jangan buat macam-macam, kaedah macam-macam. Nah, ini kaedah-kaedah hizbiyah. Ya, dibangun di atas hizbiyah. Nah, itu tinggalin itu. Itu kebusukan. Ya. Ciri khas para mubtadi'. Wahada, mana sekarang? Wahada huwal hubbu fillahi wal bughdu fillah. Inilah cinta dan benci karena Allah. Hada huwal wala wal bara. Inilah al wala wal bara. Ya. Bahkan kata para ulama di antara Syekhul Islam, ahlu bid'ah sekalipun selama dia bukan kafirin, tidak batal Islamnya, itu masih mendapatkan wala dari kita sesuai kadar keimanan dia kepada Allah. Paham kan tuh? Ya. Nah, adapun orang-orang kafir, kita barok kepada mereka totalitas. Jangan dibalik. Ya. Sama orang muslim ahli bidah barok 100%. Orang kafir kadang-kadang berwala, Allahul musta'an. Ya. Ini madhab apa? Madhab syaitan kayak begini. Ya, madhab syaitan. Orang kafir berwala, orang muslim barok totalitas. Oh, tapi dia Ash'ari. Ash'ari bukan kafir. Tidak kafir. Tidak murtad. Ya, paham di sini? Ya, tidak murtad. Para ulama tidak ada yang memurtadkan orang-orang Ash'ari. Masih kita, tidak ada. Sama Ash'ari, loyalitas apa hilang. Padahal kata para ulama, loyalitas terhadap ahlu bid'ah itu tetap ada selama dia masih muslim, sesuai kadar keimanan mereka. Ya, kayak contoh kemarin, saya kasih contoh nih. Ya. HRS, Rizik Syihab, ya, konfrontasi dengan kafirin, kaum sekuleris, nasionalis, pluralis yang mereka murtadun. Kaum sekuleris, pluralis itu murtadun. Siapa yang ngomong? Para ulama kita, Syekh Shalal Al-Fauzan di kitab Durus Syarah Nawaqidul Islam. Syekh Bin Baz menyatakan demikian di Subulus Salam. Kaum nasionalis itu murtadun. Selesai udah. Kesesatan kaum nasionalis plural, apalagi pluralis ini yang menyatakan semua agama sama, itu murtadnya lebih dahsyat daripada kekufurannya, lebih dahsyat pada kaum Nasrani. Ngeri mereka ini, kaum pluralis. Nah, HRS konfrontasi sama kaum nasionalis, apalagi kafirin di balik itu. Pendaku-pendaku sunnah yang membangun akidahnya di atas madhab hizbiyah malah pro kepada nasionalis, menyikat habis-habisan HRS dengan klaim, oh dia Asy'ari. Emangnya kalau Asy'ari kafir? Enggak. Tapi dia kuburiun. Kalau mau mengkafirkan ta'in, itu mesti zahir sorohah. Ya. Kapan HRS jadi kuburiun? Tapi itu ada, yang mana? Biasanya. Loh kok biasanya? Tapi dia kenal kekuburan wali. Kak, sejak kapan kekuburan wali langsung murtad? Hah? Kecuali setelah jelas dia nyata meminta, berdoa, beristighosah, memberikan ibadah kepada kuburan wali tersebut. Nyata, gak ada syubhat. Baru. Ya. Kalau cuma dia berdoa di situ, ngadep kiblat, ada kemungkinan dia berdoa kepada Allah menjadikan tempat tersebut, hah, sebagai tempat yang mustajab. Ini mubtadi dia, ahli bidah. Dan ini wasilah menuju syirik akbar. Maka menghukumi orang syirik akbar kalau dijelas berdoa kepada wali tadi. Ini kok langsung berubah jadi takfiri para hizbiyun ini? Gara-gara mau konfrontasi dengan HRS. Dan malah membela orang-orang nasionalis. Orang nasionalis kebingungan menjebak HRS pakai chat palsu yang abal-abal, kebingungan. Apalagi kerumunan massa sekarang, dibela. Malah disudutkan si HRS. Allah musta'an. Ya, loh kita panggil bela HRS. Enggak ada bela. Cuman selama dia masih muslim, itu berarti masih ada porsi wala kita ke dia. Ya, sesuai dengan kadar keimanan dia kepada Allah. Maka sesuai itu juga kadar wala kita kepada dia. Kalau kaum nasionalis, pluralis, sekularis selesai, tidak ada wala 0,000% pun. Karena mereka murtadun, selesai. Tidak ada wala sedikit pun. Nah, hal-hal seperti ini yang samar bagi sebagian ikhwah. Ya. Nah, ini madhab hizbiyah tercela. Hizbiyah tercela ini. Tidak ada para ulama seperti ini yang berakidah dengan akidah seperti ini. Hah? Ini enggak keliru ini, madhab yang mengerikan. Ini ngeri seperti ini. Tinggalin, ini busuk, kebusukan. Ya, kemudian kata Syekh, wahada min as'abil umuri 'alal insan, dan ini adalah perkara yang paling sulit diterapkan oleh orang-orang. Ya. Ini sulit. Sama kayak tadi, kita ini biasa konfrontasi sama RS dalam Asy'arinya atau amalan-amalan bid'ah dia. Tiba-tiba dia konfrontasi dengan kafirin dari kalangan pluralis. Kita berwala memberikan loyalitas ke dia, bela dia. Itu berat itu. Ya. Padahal apa yang berat gitu. Kalau orang paham itu enggak berat. Nasrani dari kalangan Romawi konfrontasi dengan Majusi dari kalangan Persia, Parsi. Ternyata Rasulullah SAW dan para sahabat pro kepada Romawi. Ya, lebih dekat. Lebih dekat. Ya, mereka ahlul kitab. Kalau Majusi sama Nasrani, ya, sedang konfrontasi aja, kita pro kepada Nasrani karena dekatnya dia kepada Islam. Apalagi HRS dengan kaum murtadun dari kalangan nasional sekuleris. Ya lebih dekat Islam yang mana? Murtadun itu, kaum nasionalis. Lah, selesai mereka. Ya, selesai mereka. Ah, ini. Tayyib barakallahu fik. Wa fa in kana yuhibbu ahla tauhid wa yuwalihim wa yubghidu ahla syirk wa yuadihim fa hadhihi alamatul imani rasikh. Ya, maka jika seorang mencintai ahli tauhid dan berwala kepadanya, membenci pelaku kesyirikan dan memusuhinya, ini adalah tanda iman yang dalam. Tanda iman yang paling dalam, yang dalam ini, yang mantap. Nah, tapi barakallahu fik. Ya, kita lanjut berikutnya di matan berikutnya. Faris, tafadhal Faris. Langsung di matan baca al-ayatus tsaniyah wasalisah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala al-ayatus tsaniyatu fiha ar-raja'u wal ayatus tsalitsatu fiha al-khawfu. قال الشارح رحمه الله تعالى الآية الثانية من سورة الفاتحة وهي الرحمن الرحمن الرحيم فيها الرجاء رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى لأنه إذا كان رحمن رحيما فإنه ترجى رحمته سبحانه وتعالى التاسع وهي قوله تعالى مالك يوم الدين فيها تخويف من هذا اليوم من هذا اليوم والإدانة والإدانة يوم القيامة بالأعمال السيئة من هذا اليوم من هذا اليوم والإدانة والإدانة يوم يوم القيامة بالأعمال السيئة ففيها الخوف فالآية الأولى فيها محبة الله الحمد لله رب العالمين وثانية الرحمن الرحيم فيها رجاء رجاء رحمة الله وثالثة فيها الخوف من عقاب الله مالك يوم الدين فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة المحبة والرجاء والخوف فهي أساس العبادة أما من أخذ بواحدة منها فقط فإنه يكون ضالا فمن عبد فمن عبد الله بالمحبة فقط ولا يخاف ولا يرجو فهذه طريقة الصوفية الذين يقولون لا نعبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في ولا طمعا في جنته وإنما نعبده لأننا نحبه. طيب. Kemudian yang kandungan wal ayatu tsaniyah, kandungan dari ayat yang kedua, fiha ar-raja'u. Ya. Kandungan ayat yang kedua adalah ar-raja'. Ayat yang pertama kan alhamdulillahirrabbilalamin, kandungannya mahabbah dengan tingkatannya. Yang kedua, ini kandungannya fiha ar-raja'. Terdapat kandungan harapan kepada Allah. Ayat yang ketiga, malik yaumiddin, fiha al-khawfu. Kandungannya adalah khawf, takut kepada Allah. Nah, kata Syekh, al-ayatus tsaniyah min suratil Fatihah Ar-Rahmanir Rahim fiha ar-raja. Di dalamnya terdapat kandungan berharap, raja'u rahmatillah. Berharap kepada rahmat Allah. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim dijelaskan oleh Syekh Sidi ismani dallani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'ah al-'azimah allati wasi'at kulla syai wa ammat. Ya, nah, ya, kedua nama ini Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang memiliki rahmat yang luas, yang besar, ya, yang mencakup segala sesuatu rahmatnya tersebut. Hai barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, li'annahu idza kana rahmana rahima fa innahu turja rahmatuh. Karena apabila Allah disebut Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah lah yang diharapkan rahmatnya. Ya, Allah lah yang diharapkan rahmatnya. Tabarakallahu fikum. Ya. Kemudian kandungan ayat yang ketiga al-khauf, yaitu maliki yaumiddin fiha at-takhwifu min hadzal yaumi. Dalam ayat ini terdapat takhwif, pemberian rasa takut kepada hamba ya terhadap hari tersebut, yaitu hari kiamat. Ya. Maliki yaumiddin dari kata al-idanah. Ya, maliki yaumiddin. Ya, yang menguasai ad-din. Ad-din di sini maknanya al-idanah. Apa itu idanah? Pembalasan atas amal. Ya, yang buruk itu maksudnya. Al-idanah yaumal qiyamah bi'amali sayyi'ah. Yaitu pembalasan atas amal-amal yang buruk pada hari kiamat. Fafiha al-khawf. Ya, maka dalam ayat ini terdapat kandungan takut. Maka kita jadi takut kepada Allah. Ya. Malik yaumiddin huwa man ittasafa bisifatil mulk allati min athariha annahu ya'muru wa yanha wa yusibu yu'aqibu wa yatasarrafu bima malikihi bi jami'an wa ittasarrufat. Ya. Disebutkan di sini oleh Syekh Sidi wa adafa al-malik li yaumiddin wa huwa yaumul qiyamah yauma yudanun nasu fihi bi amalihim khairiha wa syarriha li anna fi dhalikal yauma yadhharu lil khalq ya tamam adh-dhuhri wa tamam adh-dhuhri wa kamal mulki wa adlihi wa hikmatihi ya wan kita yamlakil haqa khalaiq. Ini disebutkan di sini oleh Syekh Sa'di di tafsir oleh Syekh Sa'di, Malik Yaumiddin, Malik adalah zat yang memiliki sifat dengan sifat Malik, raja. Ya. Allati min athariha, yang di antara dampak dari ayat ini adalah oh Allah memerintah, melarang, memberikan pahala, menghukum, ya. Dan seterusnya dari apa yang disebutkan sampai disebutkan diidofahkan disandarkan Malik ke Yaumiddin karena hari tersebut hari kiamat dibalas semua manusia dengan atas amal mereka. Maka jadi takut kita ini. Ya, jadi takut akan hari pembalasan. Maka fa fiha al-khauf dalam ayat ini ada kandungan rasa takut. Ya. Kemudian kata Syekh wal ayatul ula fiha mahabbatullah Alhamdulillahirrabbilalamin wassani ar-Rahmanirrahim fafiha raja raja'a rahmatullah raja'a raja'u rahmatillah wassani safiha al-khawfu min iqabillah maliki yaumiddin. Ayat pertama kandungannya dari Alhamdulillah adalah cinta pada Allah. Ayat yang kedua ar-Rahmanirrahim kandungannya berharap akan rahmat Allah. Ayat yang ketiga yaitu takut dari hukuman Allah, Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan atas amal yang buruk. Ya, fa idza ijtama'at hadhil umur wa salasatu, kalau terkumpul tiga hal ini semua pada seorang hamba itu mahabbah, raja', khauf, fahiya asasul ibadah. Maka ketiga hal ini adalah asas dari ibadah. Karena kita beribadah pada Allah dengan mahabbah, dengan khauf dan raja'. Ya, ini penting ini. Amma man akhadha biwahidatin minha faqat fa innahu yakunu dalan. Siapa yang mengambil satunya jadi beribadah hanya pada Allah dengan rasa takut saja, maka dia sesat. Ya, faman abada Allah bil mahabbati faqat wala yakhafu wala yarju. Siapa yang beribadah pada Allah dengan kecintaan saja. Ya, tidak takut, tidak berharap, fa hadhihi thariqatus sufiyah. Ini adalah metode jalannya orang-orang sufi. Alladzina yaqulun yang mereka mengatakan la na'budallaha khaufan min narihi wala tama'an fi jannatih. Kita tidak beribadah pada Allah karena takut terhadap nerakanya, berharap terhadap surganya. Innama na'buduhu li'annana nuhibbuh. Kita beribadah padanya karena kita mencintainya. Oleh karena itu, keluarlah dari ucapan ngawur mereka. Ya. Kami ridho di neraka, yang penting kami tidak mengapa di neraka. Yang penting Allah ridho. Buat apa kami di surga kalau Allah tidak ridho? Kalau dia ada rasa takut, takut terhadap neraka. Nabi aja berdoa tiap hari kok. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya. Allah mengajarkan kita berdoa. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari azab neraka. Allah ajari kita doa itu, Nabi ajari kita doa itu. Agar kita terhindar darinya, berarti neraka itu mengerikan. Dan Allah tanamkan rasa takut kepada kita. Ya, Nabi juga wattaqun nar. Takutlah engkau terhadap neraka, kata Nabi. Ya, walaupun dengan sedekah sebutir kurma. Suruh takut, kita disuruh takut untuk ya, terhadap neraka. Kok bisa sufi enggak mau takut terhadap neraka? Enggak apa-apa kita di neraka, yang penting Allah ridho. La ilaha illallah. Mana mungkin Allah ridho terhadap hamba yang ada di neraka? Pasti Allah murkai. Ya. Buat apa kita di surga tapi Allah enggak ridho? Enggak mungkin Allah memasukkan hamba ke surga yang Allah tidak ridhoi. Ya. Taib. Ya ayatuhan nasul mutmainnah irji ila rabbik. Hah? Apa ayatnya? Radiyatan mardiyatu. Wahai jiwa yang tenang. Ya. Kembalilah engkau kepada Rabbmu. Ya. Kau diridhoi. Udkhulu fi ibadi wa udkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang diridhoi dan masuklah ke surgaku. Berarti masuk surga diridhoi. Kok bisa masuk surga enggak diridhoi? Allahu musta'an. Nah, padahal siapa? Kasih ke Ustaz Abdurrahman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam. Qala asy-syarihu rahimahullahu taala hafizahullahu taala وهذا ضلال والعياذ بالله لأن الرسل والملائكة أفضل الخلق يخافون لله ويرجونه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الرسل يخافونه ويرجونه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه هؤلاء كما جاء في التفسير أنهم العزير وعيسى وأمه الذين كانوا يعبدهم المشركون وهم عباد يرجون رحمة الله ويخافون عذابه فكيف يعبدون مع الله ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو من المرجئة الذين يعتمدون على الرجاء ولا يخافون من الذنوب والمعاصي يقولون الإيمان تصديق في القلب أو التصديق بالقلب مع النطق باللسان ويقولون الأعمال إنما هي مكملات وهذا ضلال والعياذ بالله لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد لا يكفي واحد من هذه الأمور لا بد منها جميعا ليس قولا فقط ولا عملا فقط ولا اعتقادا فقط بل لا بد من هذه الأمور الثلاثة حتى يتحقق الإيمان ومن عبد الله بالخوف فقط فهو على طريقة الخوارج الذين يعبدون الله بالخوف فيأخذون بنصوص الوعيد فقط ويتركون نصوص الوعد والمغفرة والرحمة فهذه طوائف الغلاة الصوفية والمرجئة والخوارج أما طريق الحق فهو الجمع بين هذه الأمور المحبة والخوف والرجاء هذا هو الإيمان وهذه طريقة المؤمنين وهذا هو التوحيد وهذا ما جمعت هذه وهذا ما جمعته هذه الثلاث الحمد لله رب العالمين هذه فيها المحبة الرحمن الرحيم هذه فيها الرجاء مالك يوم الدين هذه فيها الخوف. Wahada dolalun waliyadu billah. Maka ini adalah kesesatan beribadah pada Allah hanya pakai satu sisi aja, hanya pakai cinta, yang satu lagi hanya pakai takut, yang satu lagi hanya pakai harap. Ini kesesatan. Karena para rasul wal malaikah afdalul khalq. Ini sedang membahas ya, bantahan terhadap kaum sufi ya, yang beribadah hanya mengandalkan khauf. Karena seluruh rasul malaikat mereka adalah seafdol-afdolnya makhluk. Ya khafunallah wa yarjunah. Mereka takut kepada Allah. Mereka juga berharap kepada Allah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu bi ayatina khashi'in. Ya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan amal-amal perbuatan kebaikan. وَيَدَعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka itu adalah orang yang khusyuk kepada kami. Syahidnya mana? يَدَعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. Ya, mereka berdoa kepada kami dengan takut dan dengan harap dan cemas, yaitu siapa? Para nabi dan rasul. Ya. Allah berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ya. Allah berbicara tentang Nabi Isa, Nabi Uzair yang disembah oleh para pengikutnya. Ternyata Allah ceritakan ulaika, mereka itu yang disembah, Nabi Uzair, Nabi Isa. Uzair apaan? Uzair itu kila, dia ada yang menyatakan dia bukan nabi. Ya, orang soleh di kalangan Bani Israel, penghafal Taurat. Ada yang mengatakan dia nabi. Nah, mereka itu yang disembah itu Uzair, ya, Isa, ibunya, alladzina yad'una, yang mereka beribadah kepadanya, ternyata yang disembah itu yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari wasilah terhadap Rabb-nya. Nabi Isa mencari wasilah kepada Allah. Ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatah? Siapa di antara mereka yang paling dekat, Pak? Paling dekat pada Allah. Mereka berharap kepada rahmat Allah. Wa yakhafuna azabah, takut kepada azab Allah. Haulai kama jaa fi tafsir, mereka ini yang disembah yang ini, yang ternyata mereka sangat berharap, takut kepada Allah. Sebagaimana dalam keterangan tafsir bahwasanya mereka itulah Uzair, Isa dan ibunya. Ya, alladzina ya'buduhum al-musyrikun, yang kaum musyrikun beribadah pada mereka. Mereka adalah ibadun, hamba-hamba Allah, yarjuna rahmatullah wa yakhafuna adzabah. Ya. Mereka tak berharap akan rahmat Allah, takut terhadap azab Allah. Fa kaifa yu'badu ma Allah? Gimana ceritanya coba? Mereka kok bisa disembah selain peribadatan yang diberikan pada Allah? Wa man abada Allah bi raja faqat fahuwal murji'ah. Ya. Berikutnya, siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan mengandalkan roja, harap saja, maka dia murji'ah. Alladzina ya'taminuna 'ala roja'i, yang mereka hanya bersandar kepada harapan. Wala yakhafuna minadzunub wal ma'asi, mereka tidak takut kepada dosa-dosa dan maksiat. Ya, mereka berharap aja. Oleh karena itu mereka tidak menamakan amal sebagai bagian dari iman. Karena mereka masih berharap, yang penting iman ada, walau amal tidak ada. Ya, walau amal-amal tidak ada, atau walaupun pembatal-pembatal keislaman yang menyebabkan iman hilang, itu tetap ada, masih ada harapan. Iya dan billah. Ya, yaqulun, mereka mengatakan al-imanu at-tasdiqu fil qalb. Ini Murji'ah Asy'ariyah. Ya, iman itulah pembenaran di kalbu. Kalau Murji'ah Jahmiyah, iman itu apa? Ma'rifah. Iman itu sekedar ma'rifah. Memang Murji'ah itu bertingkat-tingkat. Beda satu tingkatan dengan tingkatan yang lain. Yang paling parah Jahmi. Mereka mengatakan iman itu hanya ma'rifah. Ini konsekuensinya dahsyat ini. Semua yang kenal Allah, siapapun dia, hatta tawagid, maka tetap beriman. Yang penting kenal Allah. Ya. Mereka menyatakan kenapa musyrikin kafir, karena mereka jahil terhadap Allah. Ya, padahal mereka yang jahil. Musyrikin kenal Allah. Mereka beribadah pada Allah. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau engkau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi kepada musyrikin Quraisy, mereka akan menjawab Allah. Nah, kata Jahmiyah, pengikut Jahm bin Sofwan dan juga gurunya Ja'ad bin Dirham, orang-orang musyrikin itu jahil kepada Allah. Makanya mereka kafir. Allah musta'an. Padahal musyrikin Quraisy kafir kepada Allah. Kenapa? Karena mereka beribadah pada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Ya. Nah, kalau iman at-tasdik, membenarkan aja, ini konsekuensinya juga mengerikan. Ya. Karena iblis pun membenarkan. Iblis tidak mendustakan. Iblis itu membenarkan semua, ya, tentang tauhid kepada Allah. Iblis bersumpah, ya, dengan keagungan Allah. Ya, apa kata iblis ketika sumpahnya? Bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaan Engkau ya Allah. Ya. Fir'aun juga kenal Allah. Ya. Fir'aun kenal Allah. Ya, kemudian ada lagi Murji'ah yang berikutnya, Murji'atul Fuqaha, yang mereka mengakhirkan amal dari penamaan iman. Murji'atul Fuqaha hanya mengatakan iman itu qaulun wa'tiqadun. Keyakinan dan ucapan. Amal enggak. Ini Murji'atul Fuqaha. Walaupun mereka meyakini orang yang tidak beramal akan berakibat terhadap keimanan mereka. Ada lawazim, namun mereka tidak menyebutkan. Maka mereka tetap disebut Murji'atul Fuqaha. Karena mereka menyatakan ada konsekuensi kalau tidak ada amal, atau ada amal, maka mereka irja'nya itu paling ringan. Ya, paling ringan. Bisa dipahami sini? Nah. Nah, kalau Murji'ah kontemporer, sebagaimana yang difatwakan oleh Lajnah, yaitu yang menyatakan iman itu adalah ucapan dan amalan. Ucapan dan keyakinan. Adapun amal, syarat kesempurnaan iman. Amal syarat kesempurnaan iman. Ini Murji'ah kontemporer. Ya. Kalau amal syarat kesempurnaan iman, yang namanya syarat, ya, itu kharijul masyrut. Di luar apa yang disyaratkan. Yang disyaratkan adalah iman. Kalau amal syarat, berarti amal di luar iman. Ini yang dijelaskan oleh para ulama Lajnah. Ya, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Al-Gudayan, ya, rahmatullah alaihim. Ini dijelaskan. Dan ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sasri di buku beliau Haqiqatul Iman. Ya. Ini beliau juga menjelaskan. Para masyayikh kita juga menjelaskan tadi, Syekh Abdul Muhsin. Kalau amal syarat dari iman, ya, syarat kesempurnaan iman, berarti amal di luar yang dipersyaratkan tadi, yaitu iman. Inilah irja. Ini indah tahqiq ya, kalau lebih rinci lagi. Bisa paham sini? Nah, ada juga Murji'ah kontemporer yang menyatakan iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ya, ini juga dijelaskan oleh ulama Lajnah. Orang-orang seperti ini haula'i yata'abun, mereka main-main. Kenapa mereka dikatakan main-main? Bukankah para ulama semisal Barbahari, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan siapa yang menyatakan iman qaulun wa i'tiqadun wa amalun faqad bara'a minal irja' min awwalihi ila akhirih. Berarti dia telah berlepas diri dari irja' dari awal sampai akhir. Iya, kalau yang betul-betul menerapkan. Nah, para ulama Lajnah mengatakan Murji'ah kontemporer ini tetap dibilang Murji'ah ketika mereka menyatakan iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Kenapa? Kata para ulama di antara Syekh Shalih Al-Fauzan, "Na'am, tsumma ba'da dzalika hum yata'abun." Setelah itu, setelah mereka mengucapkan iman, qaulun wa amalun wa i'tiqadun, mereka main-main. Main-mainnya dalam hal apa? Ketika ada orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman karena keyakinan, karena amalan, karena ucapan, mereka tetap nyatakan orang tersebut tetap beriman. Hah? Paham enggak? Sementara akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini iman itu ya dapat bertambah, dapat berkurang. Yazid wa yankus, yankus bil ma'siyah. Ya, yazid bi tha'ah. Hilang kalau dilakukan pembatal keislaman, apakah dengan keyakinan, keraguan, ucapan, dan amalan. Empat hal ini. Keyakinan, keraguan, amalan, dan ucapan. Dari empat unsur ini ada pembatal keislaman dilakukan, imannya hilang. Lagi pula rancu, ada orang melakukan pembatal keislaman lewat ucapan misalkan. Dia ngolok-ngolok agama Islam ini tanpa dipaksa. Ya. Dia laisa mukrohan, bukan orang yang dipaksa. Dia mau ngolok-ngolok Islam ini. Olokannya itu istihza'nya sorohah, bukan khofi. Sorohah, jelas. Bukannya samar ini olok-olok apa bukannya? Enggak. Kalau khofi itu diberi udzur. Kalau mau dibawa kasusnya ke ulama, ke kodi, biar diputuskan sama kodi, itu yang khofi. Maka kalau vonis takfir dibawa ke ulama, itu yang khofi, jangan terbalik. Ya, yang terbalik. Ini orang ini aneh ini, yang mengatakan iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Respon mereka terhadap mustahzi biddin, orang yang mengolok-olok agama secara sorohah, ya, walaysa mukrohan dan bukan pula dipaksa, apa imannya? Bertambah? Berkurang? Bingung dia. Ya. Bagaimana pendapat Anda wahai murji tentang si Ade Tornado yang mengejek-ejek Islam yang luar biasa ejekannya lewat jari jemari dia di medsos, ucapan-ucapan dia di seminar-seminar dia, amal-amal dia, ya. Imannya gimana? Hilang atau enggak? Oh enggak hilang, dia mungkin ada ini, ada ini. Enggak hilang dia, berarti imannya nambah, berarti istihza tadi ketaatan. Oh enggak, berarti imannya kurang. Berarti istihza tadi kabair. Ya, selevel sama aklu riba, ya, selevel sama minum khamr, selevel sama mencuri, selevel gitu. Oh enggak, itu kekufuran. Kalau begitu imannya gimana? Bertambah, berkurang, apa stabil? Apa status quo? Apa di pending dulu? Gimana? Ini bingung. Sampai hari ini enggak bisa jawab mereka itu. Gak bisa jawab. Kemana iman tuh mustahzi biddin itu? Soroha itu. Gimana imannya? Bertambah? Enggak. Berkurang? Kalau berkurang maksiat dong. Itu maksiat bukan? Selevel sama makan riba, zina gitu, pacaran segala macam. Oh enggak. Kalau begitu imannya kemana? Tetap ada. Allah musta'an. Tetap ada. Nah, ma'zur berarti. Berarti yang tadi enggak ada konsekuensinya. Enggak ada konsekuensinya. Kalau tetap ada berarti enggak ada konsekuensinya. Giliran ada orang berzina, konsekuensinya iman berkurang. Yazid bitoh wa yankus bil maksiyah. Berkurang dengan kemaksiatan. Giliran istihza biddin enggak ada konsekuensinya. Ajib ini. Ajib ya. Ya. Ajib. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, orang-orang seperti ini walaupun mengatakan iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun, mereka murji'ah. Ya, mereka murji'ah. Jangan tertipu. Yang dikatakan Imam Ahmad Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, siapa yang mengucapkan iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun, dia berlepas diri dari irja dari awal sampai akhir, menerapkan. Menerapkan. Iman, ucapan, amalan, dan keyakinan. Iman akan hilang dengan pembatal iman dari keyakinan, dari ucapan, dari amalan. Seperti itu. Ya. Allah musta'an. Ya. Mana lagi tadi? Yaqulun. Au tasdiq bil qalb atau pembenaran dengan qalbu manut kibilisan. Dengan mengucapkan di lisan. Ini madhab Murji'ah. Yaqulun, mereka mengatakan al-iman innama hiya al-mukamilat. Ini Murji'ah kontemporer. Mereka mengatakan iman itu, amal itu awal amal innama hiya al-mukamilatun. Hanya penyempurna, syarat kesempurnaan iman. Ya. Di daurah kita waktu itu, al-furuq baina aqidati salafiyah wa aqidah al-murji'ah dijelaskan oleh para ulama lajnah. Ya, kekeliruan Syekh Ali Al-Hasan Al-Halabi yang menyatakan iman adalah syarat kesempurnaan iman, amal syarat kesempurnaan iman. Ini juga kekeliruan yang ada pada Syekh Rabi. Ya. Dan seluruh masyih yang mentakdim bukunya Syekh Ali Hasan tersebut. Ya mau gimana lagi? Ya. Ustaz Firanda saja mengakui yang benar adalah lajnah. Yang benar adalah ya. Dan kita enggak butuh pengakuan Ustaz Firanda. Sudah jelas lajnah seperti itu. Ya, para ulama menjelaskan juga. Masih-masih kibar kita menjelaskan. Syekh Sa'ad As-Sasri itu sampai bikin buku khusus Haqiqatul Iman yang insya Allah kita akan bacakan mungkin di bulan Syawal. Ya. Mengenai hal ini. Ya. Tapi yang di situ di buku Haqiqatul Iman Syekh Sa'ad As-Sasri itu ya sedikit menyentil mereka itu. Mereka itu sudah keliru salah dalam ya bab iman, mereka pun juga menamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai khawarij, takfiri. Allahu musta'an. Ah, tolong Zaki di luar itu. Ya, main tak obat ini. Ya. Ah. Berikutnya lagi. Yaqulun hadza dalalun, ya. Ketika mereka mengatakan amal adalah kesempurnaan iman saja, maka inilah kesesatan waliyadzubillah. Lianal iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun, karena iman itu ucapan, amalan dan keyakinan. Layak fi wahidun min hadzal umur, tidak cukup salah satu dari tiga hal ini aja. Iman dicukupkan dengan keyakinan aja tanpa amal dan ucapan atau salah satunya. Wala budda min hajamian, mesti semuanya terkumpul. Laisa qaulan faqat wala amalan faqat wala i'tiqadan faqat. Iman itu bukan cuma ucapan, amalan atau keyakinan saja. Bala budda min hadhil umur as-salasati hatta yatahaqqaqa al-imanu. Mesti tiga hal ini terkumpul sampai terrealisasilah iman. Itulah iman. Ya. Wa man abada Allah bil khaufi faqat, siapa yang beribadah pada Allah dengan rasa takut saja, fahuwa ala tariqatil khawariji alladzina yabudunallaha bil khauf, maka dia berada di atas metodenya khawarij yang beribadah pada Allah dengan rasa takut saja. Fa yakhuduna nususal wa'idi faqat, mereka hanya mengambil nas-nas ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang ancaman saja, ya, sehingga mereka ya menerapkan orang-orang yang telah diancam dengan neraka di Al-Qur'an. Pasti dia di neraka selama-lamanya, tidak akan keluar. Ini khawarij. Ya. Orang yang berzina, meminum khamar, orang yang mencuri, orang yang makan riba. Ya. Ini terancam dengan neraka semua. Terancam dengan neraka semua. Nah, khawarij menyatakan, juga masuk di dalam Mu'tazilah, ya. Mereka menyatakan bahwasanya orang yang sudah ke neraka, itu mustahil keluar lagi dari neraka. Kesalahan mereka pertama memastikan langsung ke neraka. Pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar tidak boleh dipastikan ke neraka. Walaupun terancam dengan neraka. Karena Allah jelaskan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Perhatikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ini syahidnya, poinnya di sini. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah dapat mengampuni dosa selain syirik. Kabair semuanya. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Hurairah, "Wahai Rasulullah, apakah syafaat engkau itu untuk pelaku dosa besar?" Ya. Ya, untuk pelaku dosa besar. Ya, barakallahu fiik. Nah, ini kekeliruan Khawarij dan Mu'tazilah. Memastikan ahlu kabair langsung masuk neraka. Ini hukum akhiratnya. Nanti di dunia mereka keliru lagi. Kemudian yang kedua, mereka menyatakan pelaku dosa besar yang sudah di neraka tidak akan bisa keluar. Bisa keluar. Ya, dan mereka rata-rata bodoh di sini, bahkan bodohnya dalam bahasa Arab. Ya. Misal, dosa membunuh. Membunuh itu kekafiran bukan? Hah? Gimana dengan hadis? Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Ayo. Kemarin antum udah belajar tuh as'ilah al-muhimah allati tata'allaq bi syirkil asghar. Ya, nah. Ya, kalau disebut kufur, ya. Kalau di situ disebut kufur dengan nakirah lagi, maka itu adalah syirik asghar. Ya, kalaupun kufur, kufur asghar. Ya, adapun ayat ya, ayat tentang membunuh, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha. Khalidan fiha apa khalidina fiha? Khalidan fiha ya. Ya, khalidan fiha. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah di jahanam. Khalidan fiha, dia kekal di situ. Khalidan itu para ulama nahwu tidak ada yang menyatakan kekekalan. Makanya kalau baca ayat ini, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha, jangan antum terjemahkan dia kekal di situ. Ya. Tetapi maknanya apa? Maknanya adalah ditempatkan di neraka dalam waktu yang lama. Orang Arab dulu ketika mengatakan kepada narapidana sipir, la ukhlajannaka fi sijni. Aku akan mengkhalidkan kau di sijen, di penjara. Maknanya apa? Maksud tawil, aku akan tempatkan kau di neraka dalam waktu yang panjang. Ya, Ibnu Malik di atas hil juga punya penjelasan hal ini. Hah? Hah? Kemudian. Nah, kekeliruan lagi Khawarij, Mu'tazilah di neraka, di akhirat apalagi. Orang yang sudah pelaku dosa besar yang masuk neraka sekalipun atau yang belum masuk neraka, mereka nafikan dari mendapatkan syafaat. Ya, mereka mendustakan syafaat yang diberikan pada ahlul kabair atau ahlul kabair yang sudah Allah vonis masuk neraka untuk keluar dari neraka. Mereka nafikan ini. Nah, kalau di dunia mereka mencap mukmin Khawarij dengan Mu'tazilah beda nih. Ya, kalau di dunia Khawarij mencap ahlul kabair kafir. Nah, kalau Mu'tazilah ini bancinya. Fi manzilah baina manzilatain. Di kedudukan di antara dua kedudukan. Tidak mukmin, tidak kafir. Status quo. Ya. Maka yang mencap pelaku dosa besar dengan kekafiran itulah manhaj Khawarij. Kalau yang memvonis pelaku pembatal keislaman dengan kekufuran itulah manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Takfir dengan ilmu yang merupakan tuntutan dari tauhid. Ya, kita kemarin sudah belajar makna syarah taghut. Ya, syarah makna taghut dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan. Ya, dijelaskan di situ. Ya, sifat dari kufur kepada taghut adalah anta ta'kida butlana ibadati li ghairillah sampai kata beliau bahwa antukaffira ahlaha. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa yatrukuna nususul wa'di wal maghfirati war rahmah. Mereka meninggalkan nas-nas yang berbicara tentang janji-janji Allah, ampunan dan rahmat. Fahadihi tawaiful gulati. Tiga kelompok ini tiga kelompok ekstrim. Sufi, Murji'ah, Khawarij. Sufi beribadah hanya kepada Allah dengan takut. Murji'ah beribadah kepada Allah hanya pakai mahabbah. Ya. Khawarij, kalau sufi, mahabbah. Afwan. Murji'ah beribadah kepada Allah dengan apa? Murji'ah. Roja, Khawarij beribadah pada Allah dengan khauf. Amma tariqatul haq, amma tariqul haq, adapun metode yang benar, fahuwal jam'u baina hadhil umur, yaitu menggabungkan tiga hal ini, yaitu mahabbah, kecintaan, khauf, ketakutan, roja, harapan. Hada huwal iman, inilah iman. Wa hadhihi tariqatul mu'minin, inilah jalannya kaum mu'minin. Wa hada huwat tauhid, inilah tauhid. Wa hada ma jama'athu hadhihi tsalatsatu. Inilah yang dihimpun oleh tiga ayat ini, alhamdulillahirabbil alamin, hadhihi fiha almahabbatu. Terdapat di kandungannya mahabbah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, Ar-Rahmanirrahim, terdapat kandungan ayat roja, harapan pada Allah, karena Allah maha maha yang memiliki rahmat yang luas. Yang ketiga, Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan atas amal-amal buruk. Fahada hadhihi fiha al-khauf, terdapat kandungan khauf, kita takut pada Allah, amal-amal keburukan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai Fikri, fadhal. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, iyyaka na'budu ay a'buduka ya rabbi bima madha bihadhi salasi bimahabbatika wa raja'ika wa khawfika. Qala syarih hafizahullah ta'ala, iyyaka na'budu, na'buduhu bihadhi salasati al-mahabbatu wal khawfu wal raja'u, li'annaha la tatahaqququl ibadata illa biha. La tatahaqququl ibadatu illa biha. Ay bimajmu'i salasati. Baik. Kita bahasin dulu. Allah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, iyyaka na'budu, hanya pada Engkau kami beribadah. Ay a'buduka ya Rabbi bima madha bihadhihi salasati bima bimahabbatika wa raja'ika wa khaufika. Yaitu aku beribadah pada Engkau ya Rabb dengan tiga hal yang telah disebutkan ini, yaitu dengan kecintaan padamu, dengan mengharapkan, berharap kepada Engkau, dan takut pada Engkau. Ya, iya karena budu, kata Syekh Shalih Fauzan, nah budu bihadis salah sati. Berarti maknanya kita beribadah Allah, beribadah pada Allah dengan tiga hal ini, dengan kecintaan, takut, dan roja harapan. Lian, nah, karena tiga hal ini, ya, la tatahaqqaqu al ibadatu illa biha. Karena ibadah pada Allah tidak terrealisasi kecuali dengan tiga hal ini, yaitu cinta, harap, takut. Ya. Ay bimajmu'i as-salasati, yaitu dengan menghimpun tiga hal ini. Bisa dipahami sini ya, makna iyyaka na'budu. Ya, adapun makna yang lebih dalam lagi, iyyaka na'budu itu iyyaka domir munfasil muqaddam. Ya, dia adalah maf'ulun bih muqaddam itu. Ya, tufidul hasa, memberikan faedah apa? Pembatasan. Maknanya a'buduka wala a'budu ghairaka. Aku beribadah hanya pada Engkau, tidak beribadah kepada selain Engkau. Nah, itu makna iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Ya, maknanya nakhussuka wahdaka bil ibadah wal isti'anah. Li'anna taqdimal ma'mul yufidul hasra wa wahisbatul hukmi al-mazkuri. Ya, ini yang dijelaskan oleh Syekh ya Abdurrahman As-Si'di. Ya. Kemudian wa iyyaka nasta'in, qudimal ibadah 'alal isti'anah min babit taqdimil 'am 'alal khass. Ya. Didahulukan ibadah, kami beribadah pada Engkau dan kami beristi'anah memohon pertolongan pada Engkau. Ini bagian dari bab mendahulukan yang umum dari yang khusus. Yang umum dulu, baru yang khusus, karena isti'anah bagian dari ibadah. Ya. Baik. Wa ihtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala 'ala haqqi 'abdihi. Ya. Na'buduka, kami beribadah pada Engkau ya Allah. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di Risalah Al-Ubudiyah, ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Itu segala yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik berupa ucapan, perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Itu adalah ibadah. Ya. Nah, kata Syekh As-Si'di di sini, wal qiyam bi ibadatillah wal isti'anah bihi huwa al-wasilatu lis-sa'adati al-abadiyah. Maka melaksanakan peribadatan pada Allah dan memohon pertolongan hanya pada Allah, itulah jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Ya. Wan najati min jami'is syurur, dan keselamatan dari berbagai keburukan. Fala sabila illan ilan najati illa bil qiyami bihima. dan tidak ada jalan ya menuju keselamatan melainkan mesti melaksanakan keduanya, ibadah pada Allah dan isti'anah, memohon pertolongan pada Allah. Wa innama takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan 'anil rasuli maqsudan biha wajhallah. Ya. Atau maqsudan biha wajhullah. Naibul fa'il dari maqsud. Ya. Dan ibadah disebut ibadah apabila dia ya, ibadah tersebut diambil contohnya dari Rasulullah SAW dan ditujukan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa bihadainil amrayni takunu ibadatan. Dengan dua hal ini itulah ibadah, yaitu mencontoh Rasul dan ikhlas. Ya. Itu saya ambil dari tafsir As-Sa'di, ya. Tambahan aja. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan mengenai hal ini, ya. Udah ya. Kemudian baca lagi fikri di matan. Wa fi hadhihi salasi. Fa hadhihi salasu arkanul ibadati wa sarfuha li ghairillahi syirkun. Itu di matan udah fikri. Wa fi hadhihi salasi raddu. Wa fi hadhihi salasi ar-raddu ala man ta'allaqa bi wahidatin minhunna. Kaman ta'allaqa bil mahabbati wahdaha. Baik, kita bahas dulu fa hadhihi salasu arkanul ibadah. Maka tiga hal ini, roja, khauf, mahabbah di rukun ibadah. Ya, wasarfuha li ghairillah syirkun. Memalingkannya kepada selain Allah itulah syirik. Taib. Dijelaskan oleh Syekh, man ahabba ghairallah fahuwa musyrik. Siapa yang cinta kepada selain Allah, maka dia musyrik. Cinta apa ini yang dipalingkan pada selain Allah? Cinta ibadah. Ya, cinta ibadah. Bukan cinta tabiiyah. Ya, kalau cinta tabiiyah itu boleh. Zaki cinta kepada empat istrinya, misalkan satu aja belum, misalkan sudah visioner dari sekarang, ya Raya, antum udah visioner dari sekarang Raya, misalkan begitu, maka itu bukan syirik. Nah, yang disebut siapa yang cinta pada selain Allah maka dia musyrik, itu cinta ibadah. Sebagian kaum musyrikin cinta kepada Allah, tapi dia juga cinta kepada Lata, Uzza, Manat dari sembahan-sembahan mereka. Ya. Wa man raja'a ghairallahi fa huwa musyrik. Sama ini, Bang. Berharap dalam hal ibadah. Ya, kepada selain Allah maka dia musyrik. Wa man khafa min ghairillah fa huwa musyrik. Sama ini juga. Takut pada selain Allah, takut ibadah, bukan takut tabii. Takut tabii takut dari anjing galak. Itu enggak masalah. Takut istri tabii enggak? Hah? Tergantung ya, fihi tafsir. Fihi tafsir, ya. Nah, pembahasannya di luar majelis, insyaallah. Mana lagi tadi? Ya. Kemudian kata Syekh, ya. Mana footnote nomor berapa tadi Fikri? 12. 12 ya. 12. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fa fi hadhihi salasu fi hadhihi salasi ar-raddu. Maka tiga hal ini, khauf, mahabbah, roja, terdapat sanggahan ala man ta'alaqa biwahidatin minhunna. Bagi terdapat sanggahan bagi orang yang hanya bergantung kepada salah satunya aja. Kaman ta'alaqa bil mahabbati wahdaha, seperti orang yang bergantung hanya kepada mahabbah saja. Ya. Itu hum as-sufiyah. Itu kaum sufi. Terus lanjut Fikri. Di matan baca dulu. Kalau syair yang mau ta'ala Allah Ta'ala qabiloja iwahdahu. Nah, langsung baca syarah. Wahumul murjiatu. Taib. Dan juga sanggahan terhadap orang yang bergantung hanya kepada roja, harapan saja, yaitu kaum murjiah. Lanjut lagi. Matan. Allah Ta'ala qabil khawfi wahdahu. Wahumul khawariju wal wa'idiyatu. Yusammaunal wa'idiyatu li'an. Yusammaunal wa'idiyata. Yusammaunal wa'idiyata li'annahum akhadhu nususal wa'idi faqat. Taib. Ya, dan yang berikutnya yang bergantung kepada khauf saja, yaitu kaum Khawarij dan Wa'idiyah. Wa'idiyah ini siapa ini? Khawarij dan masuk juga Mu'tazilah. Ya. Mereka dinamakan Wa'idiyah, kenapa? Karena mereka hanya mengambil nas-nas wa'id, ancaman saja. Terus lanjut Fikri. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun. Kalau syarih. Taib. Kemudian kata Syekh, siapa yang memalingkan sesuatu hal itu salah satu dari tiga hal tadi, khauf, roja, ya, kemudian mahabbah dipalingkan pada selain Allah maka dia musyrik. Lanjut. wa fiha min al-fawaidi ar-raddu 'ala at-ta'ifi salasi allati kullu ta'ifatin tata'allaqu bi wahidatin minha kama na'abada Allah ta'ala bil mahabbati wahdaha. Ini dulu. Oh iya, terus. Wa kadzalika man 'abada Allah bil waja'i wahdahu kal murji'ati. Maqala syarih Habibullah ta'ala. Kita bahas dulu. Fiha min al-fawaidi. Maka dalam bahasan ini terdapat berapa faedah, yaitu ar-raddu 'ala ta'ifis salasi, bantahan terhadap tiga kelompok tadi, yaitu Sufi, Murji'ah dan Khawarij. Allati kullu ta'ifatin, yang masing-masing setiap kelompok tadi tata'allaqu bi wahidatin minhum minha, hanya bergantung kepada salah satu aja. Sufi bergantung pada mahabbah, ya, Khawarij bergantung pada khauf, Murji'ah bergantung kepada siapa? Roja'. Kaman abadallah ta'ala bil mahabbati wahdaha, seperti orang yang beribadah pada Allah hanya bergantung pada mahabbah saja, itu Sufi. Ya. Ya. Terus wa kadzalika man abadallah bir raja'i wahdahu kal murji'ati. Sebagaimana juga orang yang beribadah pada Allah bergantung hanya pada roja' saja sebagaimana murji'ah. Lanjut Fikri. Qala syarih Habibullah ta'ala wal murji'atu sumul murji'ata li'annahum sumu murji'atan. Sumu murji'atan li'annahum arja'ul a'mala ay akhkharuha an musammal imani li'anna al-irja'a ma'nahu at-ta'khiru qalu arjih wa akhahu yakni akhir sya'nahu wanzur fihi fal-irja'u ma'nahu at-ta'khiru. Sumu murji'atan li'annahum akhkharul a'mala an haqiqatil imani wa wa akhrajuha min haqiqatil imani. Nah, murji'ah dinamakan, kenapa mereka dinamakan murji'ah? Karena mereka arja'u amal. Apa makna arja'u amal? Akhruha, mengakhirkan amal dari pelebelan iman. Makanya mereka mengatakan iman itu qaulun wa i'tiqadun. Ya, amal itu tidak ada. Hatta murji'atul fuqaha tidak ada amal. Ya. Sebagaimana ini, karena irja' maknanya takhir. Qalu arjih akhoh wa akhoh, mereka berkata tangguhkanlah dia dan saudaranya, yakni akhirkan urusan dia. Wanzur fi, dan lihatlah padanya. Maka irja' maknanya adalah takhir, mengakhirkan. Disebut murji'ah karena mereka mengakhirkan amal dari hakikat iman. Murji'ah kontemporer mengatakan, ya, amal syarat kesempurnaan iman. Ini sama, ini juga. Ya, akhrajuhu, akhrajuha, mereka mengeluarkannya dari hakikat iman. Ya. Terus dibaca matan di sini Zaki. Ada, ini mic-nya udah. Hah? Baca dulu matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa kadzalika man 'abada Allah bil khaufi wahdahu kal khawarij. Qala Syarih hafizahullahu taala al khawarij humul ladzina kharaju 'ala walaa 'ala walatil muslimin 'ala walatil muslimin wa kaffaruhum wa hum ya'tamiduna 'ala nususil wa'id wa yukaffiruna bil kaba'ir allati duna syirki wa yaquluna man mata 'alaiha fa huwa mukhalladun finnari. Baik. Ya. Kemudian kata Syekh wa kadzalika man 'abada Allah bil khauf wahdah, bagaimana orang yang beribadah pada Allah hanya dengan khauf saja, ya, maka dia adalah khawarij. Siapa itu khawarij? Humul ladina kharaju ala wulatil muslimin, mereka yang keluar, keluar sini maknanya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Wa kaffaruhum, dan mengkafirkan mereka. Wa hum ya'tamiduna ala nususul wa'id, mereka hanya berpatokan pada nas-nas ayat Quran yang ancaman. Akhirnya mereka yukafiruna bil kabair duna syirk. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar yang bukan kesyirikan. Yaqulun man mata 'alaiha, siapa yang mati di atas kesyirikan fa huwa mukhalladun binar, finnar. Maka dia dikekalkan di neraka. Ya, Syaikhul Fauzan di syarah Durus Nawakidul Islam telah menyimpulkan asas khawarij itu tiga. Mengkafirkan kaum muslimin yang bukan pembatal keislaman. Yang kedua, memberontak kepada pemimpin muslim, ulil amri, yang wajib ditaati. Yang ketiga, ya, yang ketiga, menghalalkan darah kaum muslimin. Ya. Ulil amri yang ditaati itu siapa? Ya, yang Allah berfirman, atiullah wa atiur rasul, ulil amri minkum. Kata Asy-Syaukani di Fawaidul Qadir, ulil amri humal a'immah wasalatin. Mereka adalah para imam, para sultan, penguasa wal qudat, wa kullu man kanat lahu wilayatan syar'iyyah, wa kullu man kanat lahu wilayatun syar'iyyatun la wilayatun taghutiyah. Yang memiliki wilayah syar'iyyah, kekuasaan syar'iyyah, bukan kekuasaan taghutiyah. Paham sini? Ya, kita telah berbicara kemarin panjang lebar di tulisan Ulil Amri bagian 1 dan 2 bagi teman-teman yang baca. Siapa yang baca? Ya, kita kutip itu manhaj Rasulullah SAW dan para sahabat yang meriwayatkan, Ummu Husain, Abu Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib. Ya, sampai-sampai Ali bin Abi Thalib menyatakan, ya, barakallahu fikum. Ya, ini manhajnya Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau Rasulullah SAW menyatakan apa? Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, ya, mujadda'un Habasyiyah gitu ya. Ya. Yang yaqudukum bi kitabillah wa sunnah, yaqudukum bi kitabillah fasma'u lah wa ati'u. Dengar dan taat padanya. Ya, yang apa namanya? Ya. Yang dia memimpin kalian dengan kitabullah. Kalau riwayat Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan, maqamu kitabullah, selama mereka menegakkan kitabullah. Ya, Ali bin Abi Thalib menyatakan, ya, kata Ali, haqqun 'alal imam ayahkum bima anzalallah, wajib bagi imam untuk menerapkan hukum Allah. Wa an yu'addiya al-amanah, menunaikan amanah. Wa idza fa'ala dzalika kana haqqan 'alal muslimin ayasma'u wa yuti'u wa yujibu idza du'u. Wajib bagi kaum muslimin untuk taat, dengar, ya, dan merespon apabila mereka diseru, ya, merespon apabila mereka diseru. Ya, Syalbani menyatakan, wa uridu an ubayyana fi hadza fi man hum awliyaul awliya fi man hum awliya awliyaul amri alladziina yajibu ta'atuhum umul ladziina yantaliquuna fi hukmihim li ummatihim. Saya ingin menjelaskan tentang hukum syar'i yang berkaitan tentang siapakah walil amr yang wajib ditaati. Mereka adalah orang-orang yang dalam hukumnya terhadap umat berpijak pada kitabullah, ala kitabillah wa sunnati rasulillah. Ya. Taibarakallahu fikum. Ya. Kok jadi ke situ ya? Karena ini dijelasin. Ya, biar nanti tidak serampangan kalau ada orang-orang yang menyatakan tidak ada ketaatan mutlak kepada pemimpin yang tidak berhukum dengan kitabullah, khawarij. Nah, tidak. Ya, mafhum mukhalafah syart yang berlaku dalam usul fikih berlaku di sini. Siapa yang menerapkan? Yang mensyarah hadis-hadis tersebut. Ya. Siapa? Al-Aini dalam Umdatul Qari ketika menjelaskan hadis Nabi SAW, ma'a qamu kitabullah, selama mereka menegakkan kitabullah. Ya. Manya itu mamasdariyah zorpiyah. Kalau kita terjemahkan selama, maka kata Al-Aini ay muddata ikomatihim ad-dina, yaitu selama mereka menegakkan agama. Wa yahtamil ayakuna ma'nahu, ya, annahum in lam yukimuhu falaitus falatasma'lahum. Dan juga ada kemungkinan maknanya, kalau mereka tidak menegakkan agama ini, menegakkan kitabullah, maka jangan kau dengarkan mereka. Itu dari Umdatul Qari Syarah Fathul Bari. Ibnu Hajar juga menyatakan hal demikian. Anna mafhuma hadisi Muawiyah ta ma'aqamuddin innahum idza lam yuqimu ad-din ya kharajal amru anhum. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Kostolani juga menyatakan demikian. Kalau mereka enggak menegakkan agama, enggak. Namun bukan berarti boleh diberontak. Ya. Nah, kalau diberontak itu lain lagi pembahasan. Ada masalah maslahah, bukan masalah khawarij atau bukan. Makanya Syekh Shalih Al-Syekh, Syekh Muqbil min Hadiyal Wadi'i, ya, tidak menyatakan orang-orang memberontak kepada Aljazair, memberontak di Libya, kepada Qaddafi, itu sebagai khawarij bukan. Namun bersalah, berdosa, karena lebih banyak menimbulkan mafsadat dibandingkan maslahat. Ya, barakallahu fiik. Lagi pula, kalau sekarang nih antum berkeyakinan dengan itu, ulul amri antum siapa? Loh, tafsir ulul amri kan dua. Tafsir ulul amri itu ada ulama dan umara. Ibnu Abbas dan murid-muridnya mengatakan ulul amri adalah ulama. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan ulul amri adalah ya, ulama. Paham enggak sini? Itu jelas itu. Ya, tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an, ulul amri adalah ulama. Nah, kalau para salaf fleksibel sebagaimana dijelaskan di sini oleh Syekh Utsman bin Abdul Aziz rahimahullah taala dalam kitab beliau Fathul Hamid Syarah Kitab At-Tauhid. Falamma ra'an nas al-umara juhala bilahkam syariah min al-kitabi was sunnah khassu bidzalikal ulama, kata beliau. Tatkala para ulama salaf memandang pemimpin mereka adalah orang bodoh yang terhadap hukum-hukum syar'i, bodoh terhadap hukum-hukum syar'i, maka mereka mengkhususkan ulil amri itu khusus untuk ulama. Ini juga yang dikatakan oleh Imamul Haramain dalam kitab beliau, ya, Al-Ghiyathi. Kalau memang kosong dari suatu kepemimpinan, maka mereka mengatakan ulil amri adalah ulama. Taib. Kalau mengkafirkan dosa besar itu khawarij. Ya, mengkafirkan orang yang berzina. Ya. Taib. Kalau mengkafirkan pelaku salat, orang yang meninggalkan salat, Ahlussunnah, mazhab Hanbali, sebagian Syafi'iyah dan mazhab sahabat. Kata Abdullah bin Syakik, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal amal tarkuhu shalah siwa shalah. Tarkuhu kufrun siwa shalah. Itu mazhab sahabat bahkan. Ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak memandang suatu amal apabila ditinggalkan menjadi kafir, kafir akbar selain sholat aja. Baik, lanjut berikutnya. Tadi Zaki udah baca? Udah. Baca lagi tafadhal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amma qala rahimahullah ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fiha tauhidul uluhiyyati wa tauhidur rububiyyati. إياك نعبد فيها توحيد الألوهية وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية. قال الشارح حفظه الله تعالى, إياك نعبد فيها توحيد الألوهية وهو إفراد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم, لأن الألوهية معناها العبادة والعبادة من الأفعال العباد. وإياك نستعين فيها توحيد الربوبية, لأن الإعانة من أفعال الرب سبحانه. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. طيب, إياك نعبد وإياك نستعين, maka dalam kandungan ayat ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di matan terdapat kandungan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. إياك نعبد ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. إياك نستعين ini tauhid rububiyah. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, fiha إياك نعبد terdapat kandungan tauhid uluhiyah. Apa sih tauhid uluhiyah? Yaitu ifradullahi bi'af'alil ibad allati syara'aha lahum, yaitu mengesakan Allah dengan perbuatan hamba yang Allah syariatkan untuk mereka. Karena uluhiyah maknanya adalah ibadah. Jadi mengesakan Allah dengan ibadah yang hamba lakukan. Ya. Itu mengesakan Allah. Jadi ibadah harus diberikan hanya kepada Allah. Karena tugas hamba hadir ke dunia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Udah itu aja, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Nah, maka mengesakan perbuatan hamba ini yang Allah syariatkan untuk mereka, ibadah, min af'alil ibad. Dan namanya ibadah itu merupakan perbuatan hamba. Wa iyyaka nasta'in, ya, terdapat kandungan tauhid rububiyah. Hanya pada engkau kami beristianah, memohon pertolongan. Karena yang namanya i'anah, pertolongan, itu adalah perbuatan Allah SWT. Allah menolong hamba. Dan tauhid rububiyah adalah tauhidullahi bi af'alih, itu mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, dalam hal mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Kita esakan ini kepada Allah, maka ini tauhid rububiyah. Namun musyrikin Quraisy juga bertauhid dengan tauhid ini, enggak bermanfaat karena mereka tidak memiliki tauhid uluhiyah. Loh, bukannya mereka beribadah pada Allah juga? Iya, tapi mereka membatalkannya dengan beribadah juga kepada selain Allah. Paham sini? Ya. Kalau musyrikin zaman sekarang ngeri. Udah mereka memberikan ibadah tersebut kepada selain Allah, pada Nyi Roro Kidul, dan mereka meyakini Nyi Roro Kidul penguasa pantai selatan. Ini ajib ini. Nah, udah kufur di tauhid uluhiyah, kufur juga di tauhid rububiyah. Ya. Dan musyrikin Quraisy, mereka nyembah Lata, Uzza, Manat, itu syiriknya tauhid uluhiyah aja. Karena ketika mereka beribadah kepada Lata, Uzza itu dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, musyrikin, sebagian musyrikin zaman sekarang atau mayoritasnya meyakini orang-orang soleh itulah yang dapat menyelamatkan mereka dari azab, yang dapat memasukkan mereka ke surga. Ya, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong kami, tolong kami. La ilaha illallah. Ini syiriknya, kata Syekh bin Baz di Subuh Salam, rububiyah dan uluhiyah, bahkan asma sifat. Na'udzubillah. Ya. Baik, lanjut berikutnya. Gantian sampai Ihsan. Baca Ihsan. Matan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ihdinas siratal mustaqim fiha ar-raddu 'alal mubtadi'ina. Qala syarih hafizallahu ta'ala, ihdinas sirata al-hidayatu 'ala naw'aini, hidayatu dalalatin wa irsyadin, wa dalalatu taufikin wa tasdidin. Wa dalalatul hidayati wal irsyadi hadhihi hasilatun li jami'il khalqil mu'minina wal kuffari wal musyrikina, li anna allaha dallahum wa arsyadahum ila tariqil haqqi, lakinnal kuffara lam yakbalu. Qala ta'ala, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama alal huda, hadainahum yakni bayyanna lahum, fallahu hada jami'al khalqi hidayatal bayani wal irsyadi. An-naw'u tsani hidayatut tawfiqi wa qabulul haqqi, wa hadhihi khas wa qabulul haqqi wa hadhihi khasatun bil mu'minina. Fa anta tas'alu Allah naw'ail hidayati wal mustaqimu yakni al mu'tadilu, wa siratullahi mustaqimun yakni mu'tadilun. Enggak apa-apa, mu'tadil kaya mu'tadilun bi khilafi tariqil dalali, fa innaha multawiyatun munharifatun muta'arrijatun tudi'u mansaru 'alaiha. Amma siratullahi fahuwa wadihun mu'tadilun, mansaru 'alaihi afdha bihi ilal jannati, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi, fa anta tas'alu Allaha ay yahdiyaka hadha sirata. Baik. Ihdina sirata. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Fiha ar-raddu 'alal mubtadi'in. Dalam ayat ini terdapat sanggahan bagi kalangan ahli bid'ah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina, berilah kami hidayah. Al-hidayatu 'ala naw'ain. Ya, berilah kami hidayah dengan dua jenis hidayah tadi. Hidayatu dalalatin wa irsyadin, yaitu hidayah. Ya, itu dalalah dan irsyad ini maknanya ilmu. Maknanya ilmu. Berikanlah kami petunjuk, yaitu dan irsyad bimbingan. Dan hidayah taufik. Ya, hidayah tu dalalatin wa irsyadin wa dalalati taufiqin wa tasdidin, dan hidayah taufik dan tasdid sesuai dengan syariat. Nah, kalau dapat ilmu itu dapat hidayah satu aja, hidayatul irsyad. Mengamalkan ilmu hidayatul taufik. Paham sini ya? Kita butuh dua hidayah ini. Ya, kalau kata Syekh As-Sidi, makna ayat ihdinas siratal mustaqim aidullana wa arsyidna wa wafiqna ila siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, bimbinglah kami, dan berilah kami taufik menuju siratal mustaqim. Ya. Huwa tariq al-wadih al-muwassil ila Allah wa ila jannati, yaitu jalan yang jelas yang menghantarkan kepada Allah dan surga-Nya. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal amalu bih, yaitu mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Wahdina ila sirat, wahdina fis sirat. Nah, tunjukkanlah kami ke jalan sirat, dan berilah kami hidayah dalam mengamalkan sirat tadi, di dalam sirat tadi. Nah, ini makna dari yang dijelaskan hidayah ila sirat luzumu dinil Islam wa tarku masiwahu minal adyan. Apa itu maknanya sirat? Yaitu komitmen dengan Islam dan meninggalkan agama lain selain dari Islam. Ya. Wal hidayatu fi sirat tashmalu al hidayata li jami'il tafasil adli dini ilman wa amalan. Fahada addu'a min ajma'il adi'iyah wa anfa'iha lil abdi. Ya. Itulah yang dijelaskan Syekh As-Sa'di. Balik lagi penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Wa dalalatul hidayah wal irsyad hadhihi hasilatun jamil khalq al mu'minin wal kufari wal musyrikin. Ya, dalalah hidayah, irsyad, penunjukan hidayah dan irsyad. Ini sudah ada. Sudah didapatkan oleh seluruh makhluk, mu'minin, kufar, musyrikin. Mereka tahu. Ya. Ya Allah adallahum wa arsyadahum ila tariqil haq, karena Allah sudah menunjukkan, membimbing mereka ke jalan yang hak. Lakinnal kufar lam yakbalu, mereka kufar enggak menerima. Berarti mereka baru dapat hidayah atau hidayah irsyad, tidak dapat hidayah taufik. Ya. Allah taala berfirman wa amma samud fa hadainahum, ini syahidnya. Adapun Samud, kami telah beri hidayah pada mereka. Fastahabul ama alal huda, namun mereka lebih mencintai kebutaan dibandingkan dengan petunjuk. Hadainahum maksudnya apa? Bayyana lahum, kami telah jelaskan pada mereka. Maka Allah telah memberikan petunjuk pada seluruh makhluk, hidayah talbayan wal insyad, dengan hidayah bayan, penjelasan dan bimbingan. Jenis yang kedua, hidayah itu taufik wa qabulil haq, taufik dan menerima kebenaran. Ini khusus untuk orang beriman. Ya, maka Anda meminta pada Allah dengan dua jenis ini. Ya, ihdina ila sirat wahdina fis sirat itu. Nah, mustaqim, jalan yang mustaqim. Mustaqim sering kita terjemahkan yang lurus gitu ya. Ya. Nah, mustaqim maknanya fal mu'tadil, yang lurus. Karena siratullah itu mustaqim lurus. Mu'tadil berbeda dengan jalan orang-orang yang sesat. Jalan kesesatan itu multawiyatun. Ya, belok, munharifatun, ya, menyimpang, ya, muta'arridah, muta'arrijah, belok-belok juga, bengkok. Tudi uman saro alaiha, akhirnya menelantarkan orang-orang yang berjalan di atasnya. Adapun siratullah fahuwa wadih, jelas ini, mu'tadil, lurus. Man saro alaih afdo'i bihi ilal jannah. Siapa yang berjalan di atasnya, itu akan menghantarkan kepada surga. Wa anna hadha sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutilah jalanku ini. Wa la tattabi'u subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabil, hanya memecah belah kalian dari jalannya. Fa anta tas'allaha ayyahdiyaka hadha sirat, maka Anda meminta kepada Allah ya sirat ini, hidayah menuju sirat ini. Kan depan di Sakataman ini. Ini baru dapat berapa kita? Lanjut, lanjut, tanggung. Nah, bentar lagi. Suhidi baca, Suhidi. Baca matan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Wa amal ayatani al-akhiratani. Fafihima minal fawaidi. Dhikru ahwalin nasi. Qassamahumullahu ta'ala. Qassamahumullahu ta'ala. Thalathata asnafin. Mun'amun alaihi wa maghdubun alaihi wa dhalun. Baik. Nah, dua ayat akhir terdapat beberapa faedah, yaitu penyebutan tentang keadaan orang yang beriman. Maka Allah membagi mereka menjadi tiga bagian. Dua ayat yang akhir. Ya, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yaitu tiga bagian, yaitu mun'amun 'alaihim, orang yang Allah berikan nikmat. Maghdubun alaihim, orang yang Allah murkai. Wadhalun, orang-orang yang sesat. Ya, dibaca syarahnya dulu. Qala syarih hafizullah ta'ala, annasu imma mun'amun alaihim, wa imma maghdubun alaihim, wa imma dhaluna. Fal mun'amu alaihim humul ladhina akhadhu al-ilma wal-amala, wal maghdubu alaihim humul ladzina akhadhu ilma wa taraku al-amala, wad-dalluna humul ladzina akhadhu al-amala wa taraku al-ilma. Anta tas'alullaha an yaj'alaka ma'al mun'ami alaihim wa ana yujnibu an masdariyah nasibah wa an yujannibaka tariqul maghdubi alaihim wa tariqad dhalina wa hadhihi suratun 'azimatun wa lidzalika faradahallahu 'alaika fi kulli raq'atin limadha li ajli ma fiha min hadhil asrari. Kata Syekh, maka manusia itu apakah orang yang diberi nikmat atau dimurkai atau yang sesat? Maka yang diberi nikmat mereka lah orang-orang yang akhadul ilma wal amala. Ya. Mereka menerapkan ilmu dan amal. Dapat hidayah, irsyad, dapat hidayah taufik mengamalkan. Yang Allah murkai ini orang-orang Yahudi, mereka lah yang mengambil ilmu tidak mau beramal. Orang yang sesat, orang Nasrani, orang Sufi juga, mereka hanya mau beramal, tidak mau dan meninggalkan ilmu. Maka Anda meminta pada Allah agar Allah menjadikan Anda di antara, termasuk di antara orang, bersama orang-orang yang Allah beri nikmat pada mereka. Ya, dan agar Allah menjauhkan Anda dari jalan orang-orang yang Allah murkai dan jalan orang-orang yang sesat. Ini maka ini surat yang azimah. Ya, maka disebut Ummul Quran. Karena kandungan semua ayat Al-Quran di 113 surat kembali kepada itu. Ya, yang dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan. Bukan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ruwai Bidoh. Ummul Quran, emaknya Quran. Yang lain, anaknya. Ini Ruwai Bidoh. Ya. Nah, mau penjelasan, jangan dengar Ruwai Bidoh, dengar ulama. Syaikhul Fauzan telah menjelaskan kemarin. Maknanya apa? Segala sesuatu akan kembali kepadanya. Itu Ummul Quran. Yaitu maksudnya apa? Kandungan semua Al-Quran, Tauhid, Rububiyah, uluhiyah, asma sifat, kembali ke Al-Fatihah. Karena terdapat kandungan ini. Ya. Amal, orang-orang yang sesat, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang punya ilmu tapi tidak beramal, disebutkan di Al-Quran, kembali kepada ini. Pujian-pujian pada Allah, kembali kepada ayat ini. Nah, itu maksudnya. Dan semua Quran, kata Ibnu Qayyim adalah Tauhid. Semua kembali kepada ayat ini. Surat ini. Maka disebut Ummul Quran. Ya, induknya Quran. Syaikhul Fauzan telah menjelaskan ya, apa makna Ummul Quran di awal-awal. Ya, mana lagi tadi? Oleh karena itu Allah mewajibkan Anda di setiap rakaat membacanya. Kenapa? Karena kandungan rahasia kandungan surat ini. Ya. Nah. Ya. Terus lanjut siapa? Kasih sirai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fal maghdubu alaihim ahlu ilmin laisa ma'ahum amalun. Ya. Lanjut Pak, langsung baca syarah. Wa humul yahudu wa man sara ma'ahum fi hadzal mudmari min hadzal midmar. Fi hadzal midmari min hadzal ummati alladzina ta'allamu wa lam ya'malu bi'ilmihim. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-maghdubi alaihim, yang Allah murkai, orang-orang yang Allah murkai adalah mereka orang-orang yang berilmu namun tidak ada amal. Mereka adalah Yahudi dan sampai saja berjalan di atas midmar, jalur ini, dari kalangan umat ini. Itu yang mereka belajar ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Ya. Nah, tidak mengamalkan ilmu itu karena sebab tidak adanya kemampuan, maka tidak tergolong di sini. Ada seorang faqih ghairu mutazawwid, belum nikah. Bahas kitabun nikah, boleh enggak? Boleh. Karena dia belum ada kemampuan nikah. Ibnu Hazm bahas bab haji, belum pernah haji. Hah? Boleh. Jadi enggak serta-merta orang yang tidak ngamalin ilmu, oh Yahudi nih. Al-maghdub. Ya, yang maghdub bi alaihim, maghdubi alaihim. Dah. Terus lanjut. Wadhaluna ahlu ibadatin laisa ma'hum ilmun. Nah, orang-orang yang sesat, orang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Orang Nasrani ya, sampai enggak nikah gitu. Dedikasi di gereja. Ya, terus minhum as-sufiyatu al-mubtadi'atu wal-mukharrifuna kulluhum yadkhuluna fi ad-dhalina li'annahum yashtaghiluna bil-ibadati wa yatrukuna al-'ilma yaquluna al-'ilmu yushghiluka 'anil 'amali. Di antara adalah kaum sufi, para ahli bid'ah dan orang-orang khurafat yang mereka masuk semua ke dalam cakupan ad-dhalin selain Nasrani, karena mereka menyibukkan dengan ibadah meninggalkan ilmu. Mereka mengatakan ilmu itu hanya menyibukkan kau dari amal. Dan mereka punya tafsir-tafsir ngawur. Fattakumullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kau pada Allah, maka Allah akan ajarkan kau. Cukup ibadah aja, nanti Allah akan ajarkan. Dapat ilmu laduni. Nah, ini sudah dibantah ya di kajian kita At-Ta'liq wal Bayan ala Kitabil Furqan baina awliya rahman wa awliya syaitan. Apa makna dari ucapan dari firman Allah kepada Khidir tersebut? Ya, terus wa idza kana sababun nuzuli fil yahudi wan nasara fa hiya likulli man ittasafa bidzalika. Baik. Kata Syekh, walaupun sebab turunnya ayat itu untuk Yahudi Nasrani, al-maghdubi alaihim waladdallin, namun itu juga untuk siapa saja yang memiliki sifat dengan sifat mereka. Terus in kana sababun nuzuli al-maghdubi alaihim fil yahudi والضالين في النصارى فالعبرة بعموم اللذي لا بخصوص السبب ولهذا يقول بعض السلف من فسد في من علمائنا ففيه شبه ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عباد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. Ya, walaupun sebab turunnya ayat al-maghdubi alaihim itu tentang Yahudi, waladdallin itu tentang orang Nasrani, namun ini kaidah tafsir al-ibrah bi umumi lafadz la bi khusus sabab. Yang jadi acuan adalah keumuman lafadz, bukan khususnya sebab turun ayat tersebut. Ya, oleh karena itu sebagian salaf menyatakan siapa yang rusak dari ulama kita ini yang rusak, dia mengerti ilmu namun dia ngawur, maka dia menyerupai Yahudi. Siapa yang rusak dari pala ibadah kita, dia rajin ibadah namun tanpa ilmu, maka dia menyerupai Nasrani. Ya, terus as-salis. As-salisu man ittasafa bil ilmi wal amali wa hum al-mun'amu alaihim. Yang ketiga, siapa yang memiliki sifat dengan ilmu amal, dia berilmu dan mengamalkan ilmunya, maka merekalah yang disebut oleh Allah al-mun'amu alaihim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Mereka ahlul ilmi wal amal. Terus qala ta'ala wa man yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Haula'i humul mun'amu 'alaihim. Fa idza aradta an takuna ma'hum fajma' bainal 'ilmi an-nafi'i wal 'amali as-salihi. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illah rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin." Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat pada mereka, yaitu kalangan para nabi, orang-orang siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, dan mereka lah sebaik-baik teman. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat, ya. Maka jika Anda menginginkan bersama mereka, maka gabungkanlah antara ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Selesai sampai sini dulu, ya. Nah, berarti pekan besok, insya Allah kita bisa khataman ini. Cuma 1, 2, 3, 4 udah masuk soal jawab, 4 halaman aja. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.